حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau al-muallif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala memberikan penjelasan dan kesimpulan bahwasanya al-khauf ada di sana, al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada di sana al-khauf min ghairillah, rasa takut kepada selain Allah. Adapun rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada di sana yang menjadikan seseorang dengan rasa takut tersebut ada asal tauhid ada pada dirinya. Adanya inti tauhid yang ada pada dirinya. Sehingga dia dikatakan sebagai seorang muwahhid. Sehingga dia dikatakan sebagai seorang muslim. Ada juga di sana rasa takutnya akmal yang lebih sempurna. Bukan hanya menjadikan ada pada diri seseorang itu asal tauhidnya saja. Bahkan kamalu tauhid ataupun asharu tauhid, penyempurna tauhid, semakin sempurna rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin dia di dalam mentahqiq, di dalam mengaplikasikan tauhid yang ada pada dirinya. Benar-benar di sana tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Semakin sempurna rasa takutnya kepada Allah, maka semakin sempurna tauhid yang ada pada dirinya. Maka keutamaan dan fadilah yang akan dia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala pun akan semakin sempurna dari fadail tauhid, keutamaan tauhid. Bahkan dari sebagaimana yang pernah dibahas di awal kitab ini tentang fadl tauhid, keutamaan orang yang bertauhid dan mengaplikasikan tauhid, mentahqiq at-tauhid. Nah, yang beliau mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Semakin sempurna rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin sempurna tauhidnya dan akan semakin sempurna keamanan yang akan Allah berikan kepadanya. Sehingga dia tidak merasakan takut sama sekali, sebagaimana dalam sebagian salaf yang kemarin kita sebutkan. Man khafallah khafahu kullu syai', barang siapa yang takut kepada Allah maka segala sesuatu akan takut padanya. Dia tidak merasakan takut. Tapi barang siapa yang lam yakhafillah, tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhafahullahu kulla syai', maka Allah akan jadikan dia itu takut kepada segala sesuatu. Keamanannya dia tidak aman. Takut terhadap segala sesuatu dia takuti. Dan ini terjadi pada mereka, orang-orang musyrikun. Memiliki rasa takut terhadap segala sesuatu, nanti terjadi demikian. Terjadi demikian dan demikian. Akhirnya mereka perlu untuk mengadakan kesyirikan yang mereka lakukan. Sehingga semakin sempurna rasa takutnya kepada Allah, maka dia akan semakin sempurna tauhidnya. Tapi semakin berkurang, terkadang berkurangnya masih menjadikan dirinya ada asal tauhidnya, masih dikatakan sebagai muwahid, masih dikatakan sebagai seorang muslim. Karena asal tauhidnya masih ada. Tapi kalau seandainya sudah rusak asal tauhidnya, rasa takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala hilang sama sekali, disisipi di sana rasa takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Khauful ibadah, rasa takut yang bentuknya ibadah yang kemarin kita sebutkan. Yang itu merusak asal tauhid yang ada pada diri seorang, kalau seandainya dia berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rusak tauhidnya. Bahkan inti dari tauhidnya rusak. Dengan sebab khaufusir, khauful ibadah yang dia berikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Khaufusir, khauful ibadah. Ini yang perlu untuk kita semuanya berhati-hati dan memahaminya. Apa saja yang termasuk dalam khauf al-ibadah. Sehingga pada selesai kita pembahasan hadis Aisyah, maka tinggal kesimpulan yang perlu untuk kita pahami. Di antara khauf kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ada di sana yang paling dahsyatnya, paling berbahayanya, ketika rasa takut tersebut diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, akan rusak inti tauhid yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak lagi disematkan padanya lafadz muslim, akan tapi disematkan padanya lafadz musyrik. Bukan dikatakan muslim wahid lagi, musyrik. Ketika dia memberikan khaufus sir, khauful ibadah, rasa takut yang di situ fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Ini ciri-cirinya. Rasa takut yang di situ pada perkara, pada sesuatu yang itu tidak ada yang mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada selain Allah pada perkara yang itu tidak mampu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau dalam kalimat dari sebagian ulama yang lainnya mengatakan, takut pada perkara yang itu adalah min khasa isillah, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini jelas kalau ini. Ini benar-benar memberikan atau menjadikan tandid at-tam, bentuk tandingan yang sempurna. Nah, tamamu tandid. Nah, salah satu ciri dari asyirkul akbar, bahasanya perbuatan tersebut termasuk dari asyirkul akbar yang bisa merusak inti tauhid yang ada pada diri seseorang, yang bisa menjadikan seseorang itu mukhrijun minal millah, keluar dari millah. Nah, ciri-cirinya asyirkul akbar itulah at-tandid, tamamut tandid, memberikan tandingan yang sempurna. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang membagi rezeki ini juga bagi rezeki. Allah yang di situ mengatur jodoh ini juga. Nah, Allah yang memberikan madarat dan memberikan manfaat ini juga. Nah, tamamut tandid, bentuk memberikan tandingan itu sempurna, tam. Naam, ini asyirkul akbar. Naam. Di antara cirinya takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fima la yaqdiru alaihi illallah, pada perkara yang itu tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang itu min khosaisillah, perkara yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk asyirkul akbar. Nah, masuk juga di dalamnya al khauf minas sunam wal wazan, takut kepada sunam, berhala. Takut sama berhala. Nah, takut kepada wazan. Nah, segala bentuk yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya. Nah, apakah bentuknya itu adalah malaikat atau nabi atau orang yang soleh ataupun wali ataupun kuburan ataupun benda jamadat yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala oleh mereka orang-orang musyrikun, kemudian kita takut. Nah, ini masuk juga. Nah, masuk ke dalam kategori asyirkul akbar. Nah, termasuk khauful ibadah, khaufus sir. Nah, takut kepada mereka yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga berhati-hati ini. Nah. Nah. Dihilangkan. Nah. Dilawan kalau seandainya itu ada pada diri kita. Nah, dengan menyempurnakan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menyempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini khaufusir. Khauful ibadah. Naam. Dan sebagian ulama memasukkan mereka yang rasa takutnya itu biduni sebab, tanpa sebab. Naam. Tanpa adanya sebab, takut. Naam. Takut yang di situ tanpa sebab. Naam. Masuk di sini. Nah, dalam kategori khauf asir, sehingga berhati-hati. Nah, ini khauf sir atau khauf al-ibadah. Nah, kemudian jenis yang kedua al-khauf al-muharram, rasa takut yang diharamkan karena menjadikan orang tersebut taroka wajiban, meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman. Nah, ini mengurangi juga, mengurangi keimanan. Nah, hanya saja apakah yang seperti ini termasuk kesyirikan? Terjadi khilaf di antara mereka para ulama. Nah, terjadi khilaf di antara mereka para ulama. Ketika rasa takutnya itulah rasa takut yang muharram, menjadikan orang itu meninggalkan kewajiban, nah, atau melakukan suatu keharaman. Ini yang kemarin kita bahas. Nah, rasa takutnya kepada manusia sehingga menjadikan dia takut, menjadikan dia meninggalkan kewajiban yang harusnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Naam. Amar ma'ruf nahi mungkar. Naam, tapi karena takut kepada manusia ditinggalkan kewajiban tersebut. Naam. Ini sebagian ulama mengatakan termasuk ke dalam kategori asyirik al-aswar. Naam. Seperti Syekh Abdul Rahman, Sohib, Naam Fathul Majid. Diikuti oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Hafizahullah Ta'ala. Dan sebagian ulama yang lain. Memasukkannya ke dalam asyirkul asghar. Karena ada bentuk tandit. Membuat tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Membuat tandingan. Dan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harusnya dia itu takutnya kepada Allah. Tapi ini takutnya kepada manusia. Nah. Harusnya takut kepada Allah. Dia takut kepada manusia. Nah. Takutnya kepada manusia lebih besar daripada saat takutnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sebagian ulama masukkannya ke dalam asyirkul asghar. Karena ada bentuk tandit walaupun bukan tamamut tandit. Nah, menjadikan tandingan dalam bentuk yang sempurna. Nah, sebagian masukkannya dalam asyirkul asghar. Sebagian ulama yang lain tidak memasukkannya ke dalam asyirkul asghar. Nah. Tapi itu termasuk perbuatan yang muharram. Nah, berarti dia mengurangi tahqiqnya dia di dalam mengaplikasikan tauhid berkurang. Walaupun tidak sampai kesempurnaan tauhidnya tercacati. Nah, ini sebagian ulama. Al-khauf al-muharram. Nah, sehingga berhati-hati. Nah, karena ada bentuk tandit sebagian ulama menyebutkan itu termasuk asyirkul aswar, bisa mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada dia. Walaupun asal tauhidnya enggak. Nah, tapi kesempurnaan tauhidnya tercacati, kesempurnaan tauhidnya berkurang. Nah, dengan sebab perbuatan yang dia lakukan, rasa takutnya dia kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada pun rasa takut yang aman, tidak memberikan dampak dan pengaruh terhadap tauhid seseorang, keimanan seseorang. Nah, al-khauf at-tabi'i, khauf rasa takut yang itu secara tabiat. Nah, yang itulah sebabnya zahir, rasa takut yang memiliki sebab yang zahir, sebab yang tampak, sebab yang jelas. Nah, takut kepada singa. Nah, kenapa? Karena bisa dimakan namanya, atau mungkin dicakar, nah, ataupun yang lain digigit. Nah, takut keruntuhan bangunan karena bangunannya mengkhawatirkan. Nah, ada sebabnya, sebabnya zahir. Nah, takut tenggelam. Nah, kalau seandainya berenang di air yang bentuknya seperti ini, takut. Nah, sebabnya zahir. Nah, rasa takut tabi'i itu lahu asbab, lahu sababun zahir, memiliki sebab yang zahir. Nah, yang penting apa? Ini diperbolehkan, perkara ini tidak mencacati keimanan, tidak mencacati tauhid. Yang penting tidak menjadikan orang tersebut meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Nah, kalau sampai itu meninggalkan, menjadikan dia khauf yang tabii ini, menjadikan dia meninggalkan suatu kewajiban atau melakukan suatu keharaman, nah, maka jatuh khauf yang muharram tadi. Sebagian ulama berpendapat itu adalah asyirkul asghar, sebagian enggak, tapi itulah perkara yang haram. Nah, mengurangi keimanannya. Naam. Atau selama itu adalah pada perkara yang bukan perkara yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak sampai menyeretnya kepada itu. Naam, tidak sampai menyeretnya kepada khauf al-ibadah. Naam. karena begitu sangat takutnya, begitu sangat mengaguminya, pengagungan dalam hatinya itu. Nah, akhirnya muncul khauf sir. Nah, sebagian dikatakan oleh mereka para ulama, kenapa sholat, nah, di situ, di tempat yang di situ ada kuburannya, nah, itu diperbolehkan, itu dilarang. Nah, sholat yang di situ ada kuburannya, itu dilarang. Bukan karena najisnya kuburan, akan tetapi khauf sir yang bisa menyeret seseorang ke dalam khauf sir. Nah, rasa takut yang sir tadi. Nah, awalnya pengagungan terhadap kuburan. Nah, kemudian muncul di sana khauf sir, rasa takut tanpa sebab. Nah, terhadap kuburan yang ada dalam masjid. Nah, pengagungan, terus muncul khauf sir, terus kemudian menyeretnya pada perbuatan-perbuatan yang lain, memberikan ibadah-ibadah yang lain kepada penghuni kubur tersebut. Nah, sehingga kalau khauf, nah, jangan sampai khauf tobi ini bisa menyeret dia kepada khauf al-ibadah. Nah, yang disertai ta'zim, disertai khudu'. Nah, khauf tobi'i. Ada jenis khauf yang berikutnya, khauf waham, yang bentuknya wahmi. Nah, itu khauf yang di situ tanpa sebab sama sekali. Nah, tanpa sebab sama sekali. Nah, takut yang agak berlebihan. Nah, sesuatu yang itu tidak nyata. Pada sesuatu yang itu tidak nyata. Nah, ini khauf wahmi. Nah, takut kalau ular masuk daerah aman. Nah, daerahnya aman. Tidak dekat dengan habitat ular. Nah, ular kan punya habitat sendiri. Habitat yang di situ penuh dengan makanan dia. Nah, oh, ini enggak ada makanan untuk ular ini. Tapi takutnya lebih dia. Wah, harus ini. Rumahnya harus ini supaya berlebih. Nah, ini waham, al-khauf al-wahmi, walaupun itu tidak sampai dikatakan sesuatu yang dilarang, akan tapi itulah masuk ke dalam pelakunya yudham, dicela, disebabkan dia seorang penakut. Nah, namanya seorang penakut. Nah, tentu saja itu dicela di sisi manusia manapun. Nah, alam bisawab, naktafi bihadzal qadar, sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin.